setiap aku sujud mengikuti kewajibanku, ku sucikan diriku. Ku mohon ampunanmu dari segala dosaku. Bergantung dalam hidup dan matiku, hamba insan biasa yang tak luput dari dosa-dosa. Segala puji yang kau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang